الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Prinsip berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari usul Ahli Sunnah Al-Jamaah, yaitu prinsip keimanan, akidah, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepada hamba-hambanya di hari kiamat tanpa perantara, tanpa penerjemah, berbicara langsung tanpa penerjemah. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Dan bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukallimul ibada, berbicara kepada hamba-hambanya, yawmal qiyamah, di hari kiamat, laisa bainahum wa bainahu turjuman, tanpa ada penerjemah, tanpa ada penerjemah antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wa tasdiku bihi, wajib beriman dengan hal ini dan membenarkannya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara dengan setiap hambanya di padang mahsyar saat hisab, perhitungan amal. Pembahasan ini sebenarnya bagian dari pembahasan sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Termasuk dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat, dari tiga jenis tauhid yang wajib diimani, yang termasuk dalam rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Al-imanu billah. Dari enam rukun iman, rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah meliputi mengimani wujud Allah, mengimani wujud Allah, dirinya, zatnya. Allah punya wujud, punya zat, punya diri. Yang kedua, mengimani tauhid rububiyah. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabbul Alamin, Rabb, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Yang ketiga, tauhid al-uluhiyah, mengimani, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mengimani Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilahun haq, satu-satunya ilah, Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar selainnya. Selain Allah yang dipertuangkan itu batil, maka itu batil. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat, menauhidkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat, mengimani Allah satu-satunya diri, satu-satunya zat, diri yang memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang hakiki, yang selaras dengan kesempurnaan dirinya, zatnya, yang hakikat nama-namanya, sifat-sifatnya berbeda dengan hakikat nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dan surat asy-syura, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Di antara pembahasan tauhid al-asma wa sifat, di antara sifat-sifat Allah yang sabit, yang benar, yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan telah kita lewati pembahasan itu, adalah sifatul kalam, sifat berbicara. Dan itu sifat kesempurnaan. Pada makhluk saja berbicara adalah kesempurnaan. Yang bisu, yang tidak berbicara, cacat. Yang sempurna adalah yang bisa berbicara. Walillahil mathalul a'la. Dan hanya milik Allah pensifatan-penyifatan yang maha tinggi. Berdasarkan tadi penjelasan tauhidul asma wa sifat, kaidahnya sifat Allah hakiki, tetapi tidak sama hakikatnya dengan makhluk. Allah maha berbicara, cara berbicara Allah, suara Allah, ya, kalimat-kalimat Allah hakikatnya beda dengan makhluk. Caranya berbicara beda dengan makhluk, suaranya beda dengan makhluk. Allah berbicara dengan suara dan huruf, dengan hakikat yang berbeda dengan makhluk. Nah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa, yang sama, yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berbicara, tetapi cara berbicaranya, ya, beda dengan makhluk. Berbicara dengan suara dan huruf, kalimat, tetapi beda hakikatnya dengan makhluk. Tentunya begitu. Bisa difahami? Naam, jika menolak sifat kalam, sifat berbicara dari Allah dan mengatakan Allah tidak bisa disifati dengan berbicara, berarti itu mencela Allah dan menetapkan aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada makhluk saja jika tidak bisa berbicara, bisu itu cacat, aib. Nah, yang sempurna yang berbicara. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan sifat berbicara pada manusia, manusia bisa berbicara karena Allah yang memberinya kemampuan berbicara. Allah yang menciptakan ya sifat tersebut pada makhluk, sifat berbicaranya makhluk, kita bisa berbicara semua makhluk, manusia bisa berbicara ya, itu karena ciptaan Allah SWT. Allah yang memberi kemampuan kepada manusia untuk berbicara. Bagaimana mungkin Allah sendiri yang telah memberi sifat berbicara kepada makhluk, kemudian Allah tidak bisa berbicara? Subhanallah. Hada buhtanun alim. Mansuci Allah, ini kedustaan yang besar dari orang-orang yang menolak sifat ini dari kalangan Jahmiyah, kalangan Mu'tazilah. Tayyib. Nah, di antara ya, sifat kalam Allah, yaitu Allah nanti berbicara kepada hamba-hambanya di hari kiamat tanpa penerjemah. Dan ini juga sekaligus masuk pula dalam pembahasan rukun iman yang keenam atau yang kelima. Yang kenapa yang kelima? Beriman di hari akhir itu rukun iman yang kenapa yang kelima? Yang kelima. Wal iman wa antu mena'an antu mena billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Berarti beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir itu meliputi sekian perkara. Salah satunya adalah padang mahsyar. Hamba-hamba Allah dikumpulkan di padang mahsyar, dan di padang mahsyar di antara yang terjadi adalah amalan ditimbang, yaitu pada pembahasan sebelumnya sudah kita lewati. Dan di antara yang terjadi adalah hisab amal. Amal dihisab, diperhitungkan, dan itu mencakup seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan yang tidak beriman, muslim, kafir, munafik, semuanya dihisab ya melalui hisab, perhitungan amal. Nah ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab, menghitung amal-amal hambanya satu persatu, saat itu, di saat hisab amal itu di padang mahsyar, saat hisab amal, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menghisab, memeriksa satu persatu amalan hamba-hambanya, dihisab, diperhitungkan ya, Allah berbicara kepadanya secara langsung tanpa penerjemah. Difahami? Nah, ini yang sedang kita pelajari. Dalilnya hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian. Tidak ada seorang pun di antara kalian, berarti umum semuanya. Illa sayukallimuhullahu, kecuali Allah akan berbicara dengannya. Kecuali Allah akan berbicara dengannya, kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah berbicara dengannya, kepadanya, dan dia faham. Ya. Dan dia menjawab tanpa ada penerjemah ketika disisa. Ya. Seperti dalam hadis tentang hisab mukmin misalkan, Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada mukmin tersebut secara pembagian kitab ya. Nah, pembagian kita masing-masing kemudian dihisab. Allah mengatakan kepada hamba itu, ta'rifu dhanba kadza, ta'rifu dhanba kadza, ta'rifu dhanba kadza. Allah mengatakan kepada mukmin tersebut, ya, apakah kau mengetahui dosa ini yang telah kamu lakukan? Apakah kau mengetahui dosa ini? Kemudian huwa yuqarrir, hamba itu mengakui, ya. Begitu. Nah, semua ya ditunjukkan dan dihisab seluruh hasanatnya, amalan-amalan baiknya dan sayiatnya, amalan-amalan jeleknya, dan dia mengakui. Adapun kafir ya, dia dihisab untuk menetapkan mengakui amalan jeleknya. Adapun amalan baiknya kan tidak ada kalau kafir. Ya, jadi amalan jeleknya saja. Langsung Allah Subhanahu wa taala memeriksanya. Ya. Allah berbicara kepadanya dan dia menjawab begitu, tanpa penerjemah. Tanpa penerjemah, begitu. Nah, kata Nabi Asufan selanjutnya. Jadi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainat turjuman. Fayanduru aymana minhu. Fayanduru aymana minhu. Kemudian hamba itu melihat, menoleh ke arah kanan, ke arah kanannya. Fala yaro illa maqaddam. Fala yaro illa maqaddam. Maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, kerjakan di dunia. Wa yanduru ash'ama minhu fala yaro illa maqaddam. Dan dia melihat ke arah kiri, ke arah kirinya. Fala yaro illa maqaddam. Dan dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan dulu di dunia. Wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Wa yanduru baina yadayhi, dan dia melihat ke arah depannya. Fala yara illa an-nar tilqa wajhi, maka tidak ada yang dia lihat kecuali neraka ada di hadapannya. Dan dia melihat ke depan, maka tidak ada yang dia lihat di hadapannya kecuali neraka. Menakutkan kan? Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fattakun nara walau bisyiqqi tamratin. Fattakun nara. Oleh karena itu, untuk persiapan menghadapi hisab tersebut dan diperiksa oleh Allah, ya, di padang mahsyar diperiksa dan diajak berbicara langsung oleh Allah tanpa penerjemah, ya, dan ya, jangan sampai nanti masuk dalam neraka nasibnya seperti yang digambarkan. Fattakun nara walau bisyiqqi tamrah. Oleh karena itu hendaknya kalian menjaga diri kalian dari neraka, walaupun bisyiqqi tamratin, walaupun dengan bersedekah, walaupun bersedekah dengan cara bersedekah dengan separuh kurma. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah dengan separuh kurma. Nah, pada hadis yang ini dikatakan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang remeh perkara ma'ruf sedikit pun, meskipun kecil. Yang penting ikhlas. Meskipun separuh kurma yang disedekahkan kepada orang yang butuh makan, atau sebiji kurma, apalagi jika dua biji, tiga biji, empat biji, dan seterusnya, sekecil apapun, yang penting keikhlasan. Itu bisa menjadi tameng penyelamat dari api neraka. Ikhlas diterima oleh Allah, jadi sebab diampuni. Ya, jangankan berbuat baik kepada sesama, orang yang miskin, fakir, yang butuh makan, diberi makan. Salah satu hadis yang sahih, seorang baghi min baghaya Bani Israel, seorang wanita pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel, pelacur ini, nah, fasiqah, wanita fasik, pelacur. Suatu saat dia berjalan dan dia melihat seekor anjing hampir mati kehausan. Kemudian dia menolongnya, dia beri minum anjing itu sehingga selamat. Dia selamatkan nyawa anjing itu, tidak mati dengan pertolongannya, dia beri minum. Nah, Nabi mengabarkan Assalam, dia masuk surga gara-gara itu. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pelacur, karena berbuat ihsan dengan ikhlas berbuat baik kepada anjing. Anjing, apalagi kalau diselamatkan nyawanya adalah manusia, apalagi jika muslim. Nah, Jadi jangan dipandang remeh walaupun separuh kurma. Jaga diri kalian dari neraka dengan banyak-banyak bersedekah. Tayyib. Hadithin muttafaq alaih hadith Ali bin Hatim. Radhiyallahu anhu. Kata fikhi hadith, pemahaman hadith, kata al-allamah Ubaid al-Jabiri dalam syarh usul sunnah, yaitu ghirasul jannah fi syarh usul sunnah, pada halaman 70, Syekh Ubaid mengatakan, ini yang disebutkan pada hadith, ini adalah sifat kalam Allah. Ini sifat kalam Allah, sifat berbicara Allah di padang mahsyar. Ketika melakukan hisab, perhitungan amal setiap hamba. Ini adalah sifat kalam Allah SWT di padang mahsyar ketika melakukan hisab, perhitungan amal setiap hamba dengan cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Jadi Syekh Ubaid menjelaskan maksud Al-Imam Ahmad pada matan yang kita baca tadi dengan mengatakan ini adalah sifat kalam Allah SWT, sifat berbicara Allah di padang mahsyar ketika melakukan hisab amal setiap hamba dengan cara Allah berbicara kepadanya. Kemudian kata Syekh Ubaid, ini yang disebutkan Imam Ahmad ini, akidah ini isyarat kepada hadis sahih. Ini isyarat kepada hadis sahih yang datang dari lebih dari satu sahabat. Isyarat kepada hadis yang sahih yang datang dari lebih dari satu sahabat. Jadi penetapan masalah ini hadisnya bukan hanya datang dari satu sahabat, lebih dari satu. Salah satunya sahabat yang meriwayatkan adalah Adi bin Hatim. Baik. Nukilan berikutnya kata Syekh Muhammad Khalil Harrah. Kata Syekh Muhammad Khalil Harrah. Dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Naam. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Muhammad Khalil Harrah. Ketika mensyarah hadis ini. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada seluruh hambanya tanpa perantara. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan berbicara kepada seluruh hambanya tanpa perantara. Ini umum. Ini maknanya umum. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada setiap hambanya dalam rangka hisab amal, perhitungan amal. Dan itu mencakup mukmin dan kafir, semuanya dihisab. Karena ini umum, kata Ahmad Khalil Harras, ini umum karena Allah SWT berbicara kepada setiap hambanya dalam rangka hisab amalan, mencakup mukmin dan kafir, orang soleh dan orang fajir. Jelas? Kemudian dia menjelaskan, kata dia, rahimahullah, hal itu tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Hal itu tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 174, wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka penduduk neraka di hari kiamat. Allah tidak akan berbicara kepada mereka orang-orang kafir penduduk neraka di hari kiamat. Nah, ayat ini kan menafikan, menepis pembicaraan Allah kepada orang-orang kafir di hari kiamat. Allah mengatakan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Mereka yang dimaksud siapa? Mereka adalah orang-orang kafir penduduk neraka. Allah tidak akan berbicara kepada orang kafir di hari kiamat. Syekh Muhammad Khalil Harras menjelaskan bahwa hadis Adi bin Hatib, ya, yang kita bahas ini tidak bertentangan dengan ayat ini. Kenapa? Kata beliau, karena yang dinafikan, yang ditepis di sini pada ayat bahwa Allah tidak akan berbicara kepada orang-orang kafir di hari kiamat adalah pembicaraan yang sifatnya khusus. Pembicaraan yang sifatnya khusus, yaitu pembicaraan yang menyenangkan hamba itu. pembicaraan, percakapan yang menyenangkan hamba yang bicara.